بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ الجهبذ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب المحصر، باب قول الله تعالى فلا رفث، باب فرمان الله تعالى فلا رفث، maka jangan rafath, yakni ketika haji. Berlaku pula yang melaksanakan umrah. Ini di antara hal-hal yang dilarang ketika seseorang sedang ihram haji atau ihram umrah. Dilarang rafath. Nanti pada bab yang berikutnya, wala fusuqa, dilarang mengerjakan kefasikan. Wala jidala fil hajj, dan dilarang berjidal pada saat berhaji. Rafath ialah segala sesuatu yang menjurus kepada hubungan intim dengan pasutri, dengan pasangannya. Baik ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan. Ada rafath. Ini dilarang. Min babi aula, lebih-lebih lagi berhubungan intim. Ini membatalkan hajinya dan membatalkan umrohnya. Fusuq, adapun kefasikan yang dilarang ialah irtikabu kabiratin, menerjang dosa besar, melaksanakan, melakukan tindakan dosa besar. Atau tarku wajibin, meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ini juga dilarang di dalam haji dan umrah. Yang ketiga, jidal, wala jidala, dan tidak boleh juga berjidal. Jidal yang dilarang ialah al-jidalu bil-batil, berdebat, berjidal dengan kebatilan dalam rangka untuk ibtarul haq, membatalkan yang hak, atau ihqaqul batil, membenarkan perkara yang batil. Ini jidal yang dilarang, jidal yang mungkar, yang tercela. Ada tingkatan yang di bawahnya lagi, yaitu al-jidal alladhi yu'addi ila syahna'i wal-baghdha, jidal, perdebatan yang membawa pelakunya, menyeret pelakunya kepada kebencian dan permusuhan. Jidalnya mungkin perkara-perkara yang mubah pada asalnya. Tetapi sampai pada tingkat ada permusuhan antar dua orang, kebencian antar dua orang, pertikaian antar dua orang, ribut hanya jidal dalam perkara yang mubah. Ini juga dilarang melanggar etika. Wallahul musta'an. Baik. Siapa saja yang berhaji atau yang berumrah dan meninggalkan larangan-larangan tadi, maka hajinya menghapuskan dosa. Akan dibahas dalam hadis yang dibaca nanti insyaallah. Hajinya bisa menghapuskan dosa. Umrahnya juga demikian. Tapi para siapa yang melakukannya, bisa jadi batal haji dan umrahnya. Itu kalau rafath, sampai pada tingkat berhubungan intim. Atau mengurangi kesempurnaannya. Tidak mendapatkan haji yang mabrur. Hajinya sah, tetapi hajinya tidak mabrur. Dikarenakan mengerjakan fusuq, hal-hal yang fasik, atau melakukan jidal bil batil. Hajinya sahih tapi tidak mabrur. Dia jatuh dalam keharaman-keharaman. Wallahul musta'an. Sehingga tidak semata-mata melaksanakan ibadah haji, tidak semata-mata mengerjakan ibadah umrah. Yang dituntut adalah mencapai haji yang mabrur, mencapai umrah yang makbulah, diterima. Barakallahu fikum. Itu dengan dua cara. Cara pertama dengan melaksanakan bimbingan-bimbingan syariat terkait dengan haji dan umrah yang rukun, yang wajib, yang sunnah. Dan yang kedua, dengan cara meninggalkan hal-hal yang diharamkan selama haji dan umrah. Entah yang membatalkan haji umrahnya atau yang mengurangi nilai pahalanya. Dua-duanya. Ketika terpenuhi, maka mendapatkan haji yang mabrur insyaAllah. Atau umrah yang makbulah insyaAllah. Yang diantara pahalanya menghapuskan dosa. Kita baca dua bab dan dua dan hadis yang sama. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Sulaiman ibn Harb. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن منصور ابن المعتمر عن أبي حازم وسلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه داري صحابة أبو هريرة سمك الله مرضينا Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man hajjal baita, barang siapa yang berhaji ke Baitullah ini. Disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafaz man ata hadzal baita, man ata hadzal baita, barang siapa yang mendatangi Baitullah Ka'bah ini. Ini memiliki makna berbeda. Kalau man hajjal baita hanya untuk haji, dengan lafaz Imam Muslim man ata hadzal baita, yang mendatangi Baitullah. Kata-kata ata itu umum, meliputi haji dan umrah. Difahami ya? Dikarenakan datang ke sana itu imma lil hajj wa imma lil umrah. Artinya pahalanya sama, baik yang datang untuk haji atau yang datang untuk umrah. Qala man hajjal baita, barang siapa yang berhaji ke rumah ini, ke Baitul Ka'bah, falam yarfus, lalu dia tidak rafas, walam yafsuq, dan tidak mengerjakan kefasikan-kefasikan, raja'a, maka dia pulang ke tanah air, kama watasu ummuh, sebagaimana dilahirkan ia oleh ibunya. Yakni seperti bayi baru lahir, suci, bersih, tanpa dosa. Disebutkan dalam riwayat yang lain, indah Tirmidzi, dengan lafaz ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni untuk dia dosa-dosa sebelumnya. Barakallahu fikum. Sehingga dosa sebelumnya diampuni, dosa-dosa ketika itu juga diampuni, dan dari zahir hadisnya dia pulang seperti bayi baru lahir, zahirnya menghapuskan semua dosa, yang dosa besar atau yang dosa kecil. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala babu qaulillahi azza wa jal, bab firman Allah azza wa jal, wala fusuqa wala jidala fil hajj, dia tidak mengerjakan kefasikan dan tidak berjidal di musim haji. Ini terusan yang di atas. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'd ats-Tsauri, an Mansur yang di atas ibn Mu'tamir, an Abi Hazim yang di atas Salman al-Ja'i, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya, beliau berkata Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda, man hajja al-baita, barang siapa berhaji ke rumah ini, ke Ka'bah, falam yarfus walam yafsuq, lalu dia tidak rafas, juga enggak mengerjakan kefasikan, raja'aka yaumi warthu ummuh, maka dia pulang ke tanah air seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ini sama dengan di atas, hadis yang sama dari jalur yang berbeda, tapi semuanya ketemu pada Mansur dari Abu Hazim. Madaruhu, sumber hadis pada Mansur al-Mu'tamir dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau di atas pada pembahasan rafas, kalau sekarang pembahasan fusuq, dan pada ayat disebutkan jidal. Tiga perkara yang disebutkan dalam al-ayah, dua perkara disebutkan dalam al-hadith. Barakallahu fikum. Sekali lagi, untuk kesempurnaan haji dan umrah harus mengerjakan dua hal. Yang pertama, mengerjakan hal-hal yang disyariatkan, baik yang rukun atau yang wajib atau yang sunnah-sunnah. Yang kedua, meninggalkan yang diharamkan, yang dilarang. Barakallahu fikum. Ikhlaskan niat, insyaallah taala akan mendapatkan hajjun mabrur dan mendapatkan umratun maqbulah. Barakallahu fikum. Ini berlaku bagi laki-laki dan juga bagi wanita. Barakallahu fikum. Wahada wadih. Dengan demikian, selesai pembahasan Kitabul Muhassar. Dan masuk pada pembahasan berikutnya, Kitabu Jazai Said. Kitab yang menjelaskan tentang balasan atau denda shaid ketika orang yang sedang berhaji atau sedang berumrah dia berburu hewan atau membunuh hewan. Ini ada dendanya, ada kafarahnya dibahas, dan ada masail-masail yang berkaitan dengan masalah as-shaid dibawakan oleh mu'alif insyaAllah ta'ala pada kitab ini. Sekian banyak abwab, sekian banyak masail. Naam, dan dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain yang berkaitan dengan masalah haji atau masalah umrah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Dihafalkan salah satunya dikarenakan memang satu hadis. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukum membaca Al-Quran ketika tawaf di Ka'bah? Jawabannya boleh. Tawaf itu tidak ada bacaan khusus. Bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, bisa berdoa, bisa bersolawat. Yang ada bacaan ketika memulai start. Dia membaca takbir. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Tangannya menunjuk ke arah Hajar Aswad. Kalau enggak mungkin mencium atau mengusapnya. Yang kedua, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selebihnya bebas. Diperbolehkan. Tawaf itu sebagaimana sholat. Hanya saja dalam tawaf diperbolehkan untuk berbicara. Demikian dalam hadis. Nah, pembicaraannya ketika diperlukan. Itu jangan bincang-bincang ngobrol, tawaf ngobrol, tawaf gitu. Jadi badannya muter-muter tapi ngobrol tok. Ini kurang penghayatan. Boleh sih, tapi kurang penghayatan. Itu makam-makam ibadah kepada Allah, makam-makam yang sangat penting. Yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Bolehkah kami menunda sholat berjamaah dan mandi? Keliru. Yang betul, mandi dan jamaah tepat waktu. Ngoten nggih? Nanje, kok pilihannya enggak enak iki? Kenapa? Habis olahraga, keringetan nusat, bau kelek, bau keringat, dan segala macamnya. Ya diatur olahraganya. Kan begitu, ada ta'lim ba'dal asr, ada olahraga, ada persiapan maghrib, kan begitu. Olahraga secukupnya ada waktu untuk persiapan untuk mandi, barakallahu. Setelah olahraga sudah kering, langsung mandi persiapan awal waktu. Itu namanya talibun, seorang santri yang hakadha. Tapi kalau santri yang kama hadha, berhujjah, tahuru, syatul iman, gak cocok. Istidlalnya itu ya akhi. Olahraganya enggak lihat waktu. Sampai melampaui batas waktu yang diagendakan. Udah ngerti ngantri. Udah sampai jam 5.15. Akhirnya apa? Wah ini imam mandi. Imam enggak mandi di tepat waktu. Atau mandi enggak jamaah. Ya enggak begitu ya akhi. Antum yang punya khiyar. Antum yang punya pilihan. Pilih yang terbaik, barakallahu fikum. Jadi, olahraga iya, taklim iya, olahraga iya, mandi juga iya, tepat waktu juga iya. Cari yang afdol gitu loh. Cari yang paling zen gitu loh. Itu para santri demikian, ikhwan. Hakada para salaf. Mereka punya himmatun aliyah. Barakallahu fikum. Antum ini generasi penerus salaf. Antum bukan generasi milenial yang itu. Jangan, kalau itu gak beres kabeh. Antum ini badan kamu, hidupnya kamu di era milenial. Tapi kamu ini atba'us salaf, pengikut para salaf gitu loh. Barakallahu fikum. Yang semangat ya. Nah.